Cintailah cinta mereka, sayangilah sayang mereka, sebagai tanda ketulusan yang diinginkan mereka. Kadang manusia kan mengalami dan melaluinya, dan sebagai tanda ketulusan yang diinginkan.